cintamu. Kini ku sadari aku salah, namun ku tak bisa sedetik pun tanpamu. Sungguh maafkanlah aku. Seakan diriku aku yang merasa kau paksakan cintamu. Kini ku sadari aku salah, namun ku tak bisa sedetik pun tanpamu. Sungguh maafkan. Jaga cintamu.